Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba', empat kaidah di dalam memahami akidah, yang berbicara tentang tauhid dan juga tentang kesyirikan. Di sini akan dibahas kaidah-kaidah yang sangat penting dan sangat agung. Dengan kita mengetahui dan memahami kaidah-kaidah agung tersebut, dengannya kita bisa mengetahui mana tauhid, mana syirik, dan juga perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka pun membenarkan akan tauhid rububiyah Allah. Mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya, sebenar-benarnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat al-khaliq yang menciptakan, al-mudabbir yang mengatur alam semesta, ar-raziq yang memberikan kepada mereka rizki, al-muhyi al-mumit yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka. Tetapi ternyata keyakinan mereka, pembenaran mereka terhadap tauhid rububiyah Allah tersebut sama sekali tidak menyelamatkan mereka, ya, dan tidak menjadikan mereka beragama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tetap perangi mereka. Allah Subhanahu wa taala tetap hukumi mereka di Qur'annya, di firman-Nya, bahwa mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sekalipun mereka meyakini bahwa Allah zat yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta dan lain sebagainya daripada rububiyah Allah azza wajal. Ketahuilah barakallahu fikum bahwasanya kaidah ini akan kita jadikan bantahan untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman tetapi mereka menyerahkan atau memberikan ibadahnya kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal, berdoa kepada benda-benda mati dan lain sebagainya dari perbuatan kesyirikan. Maka ketika kami katakan, ya akhi, apa yang kalian lakukan itu adalah kesyirikan, dan yang kalian lakukan itu bisa menjadikan kalian orang-orang musyrik, maka mereka akan menjawab, kami orang-orang yang beriman, kami yakin dengan sebenar-benarnya Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberikan rizki kepada kami, yang menghidupkan dan mematikan kami. Bagaimana bisa Anda mengatakan kami seorang yang musyrik? Maka kami katakan, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sama. Meyakini Allah pemberi rizki, meyakini Allah pencipta, meyakini Allah yang menghidupkan yang mematikan. Tetapi karena mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, Rasul tetap perangi mereka meskipun mereka beriman dengan tauhid rububiyah Allah. Maka apa yang Anda lakukan itu pun sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tidak bisa menolong Anda. Kami enggak menyembah mereka. Kami yakin tidak ada pencipta lain selain Allah. Kami yakin tidak ada pemberi rizki selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Kami hanyalah meminta agar orang-orang mati itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan kami hanya meminta syafaat saja. Ibadah kami hanya untuk Allah. Kami datang atau memanggil-manggil nama wali-wali hanya untuk supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan memberikan kepada kami syafaat di sisi Allah. Ya. Maka ini kaidah yang kedua. Bahwa ternyata orang-orang musyrik zaman dulu mereka tidak mengakui kalau sedang beribadah kepada selain Allah. Mereka yakin ibadahnya hanya kepada Allah. Nah, dan ini pun sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik zaman sekarang. Ya. Kalau kami katakan kepada mereka orang-orang musyrik zaman sekarang, Anda beribadah kepada selain Allah, mereka enggak percaya, mereka enggak mau disebut seperti itu. Lah, kami ibadah hanya untuk Allah. Salat kami, puasa kami hanya untuk Allah. Nah, hanya saja kami meminta agar mereka, orang-orang soleh itu, menyampaikan maksud-maksud, kebutuhan kami, hajah-hajah kami kepada Allah. Ya, kami hanya meminta agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Subhanallah, ucapan orang musyrik zaman dulu sama orang musyrik zaman sekarang, sama. Mereka tidak mengaku sedang ibadah kepada Allah, karena memang mereka ibadah kepada Allah. Hanya dari satu sisi mereka meminta syafaat dan pengabulan doa agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lihat dalilnya, bahwa ternyata orang-orang musyrik zaman dulu tidak mengaku sedang ibadah kepada Allah. Ya, mereka orang-orang musyrik tidak mengaku sedang beribadah kepada orang-orang yang sudah mati tadi. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala berfirman menceritakan keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Kata Allah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali atau pelindung-pelindung, مَا نَعْبُدُهُمْ, mereka berkata, مَا نَعْبُدُهُمْ, kami tidak nyembah mereka. Lihat, tidak ngaku kan? Orang-orang musyrik zaman dulu tidak mengaku. Ya? Orang-orang, lihat kata Allah, orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung atau wali-wali, mereka berkata, ma na'buduhum, kami sedang tidak nyembah mereka, orang-orang soleh. Kami enggak nyembah orang-orang soleh. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya meminta agar orang-orang soleh itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengambil wasilah orang-orang yang sudah meninggal agar menjadi sebab menjadi mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngaku mereka sedang ibadahin orang-orang soleh tadi. Kami hanya meminta supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Baik. Kami ulangi bahwa di dalam kaidah yang kedua ini orang-orang musyrik mengatakan kami tidak sedang beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah dan meminta kepada orang-orang yang sudah mati itu. Nah, jadi mereka tidak mengaku kalau diri mereka sedang beribadah kepada selain Allah. Adapun dalilnya disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung atau wali-wali, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kata orang musyrik. Kami tidak sedang menyembah mereka, kata orang musyrik. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya kami minta agar orang-orang soleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah lah yang akan memutuskan perselisihan di antara mereka. Fima hum fihi yakhtalifun. Apa di akhir ayat Allah sebutkan? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang pendusta lagi ingkar. Jadi subhanallah, Allah hukumi mereka sebagai orang-orang pendusta. Karena meskipun mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tetapi mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, kemudian dalil tentang syafaat, bahwasanya orang-orang musyrik itu zaman dulu, ya, mereka ketika meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal tidak sedang beribadah, ya, mereka ibadahnya kepada Allah, tetapi menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah dengan meminta as-syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan mereka, wa ya'buduna min dunillah. Lihat, padahal mereka mengatakan apa? Ma na'budun, kami enggak nyembah orang-orang yang sudah mati itu, kata orang-orang musyrik. Tapi apa Allah hukumi? Ya wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Mala yadurruhum, yang mereka tidak bisa menolak bahaya untuk mereka. Wala yanfa'uhum, tidak bisa pula mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, kemudian orang musyrik itu mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu, orang-orang yang sudah meninggal itu, yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, dari dua ayat di sini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa meminta apapun kepada orang yang sudah mati hukumnya kesyirikan. Minta apa saja hukumnya kesyirikan. Nah, sebagaimana orang-orang musyrik zaman dulu, mereka enggak nyembah, enggak mengaku sedang ibadah kepada mereka. Mereka ngakunya ibadah kepada Allah. Tetapi dengan mereka meminta syafaat dan meminta pendekatan kepada orang-orang mati tadi, Allah hukumi mereka sedang ibadah kepada selainnya. Dan Allah hukumi mereka telah beribadah kepada selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Dan ini juga bisa kita gunakan sebagai bantahan untuk orang-orang musyrik zaman sekarang, yang mereka mengatakan, kami ketika memanggil wali-wali atau orang-orang soleh, kami enggak nyembah mereka, ibadah kami hanya untuk Allah, sholat kami hanya untuk Allah, ya, melainkan kami hanya bertawassul. Lihat, kami enggak nyembah mereka, orang-orang yang sudah mati, kami hanya meminta tawassul, perantara, kami hanya menjadikan mereka perantara agar mengabulkan kebutuhan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kami katakan, ya akhi, orang-orang musyrik zaman dulu pun sama, tidak mengaku sedang mengibadahi orang-orang mati itu. Yang mereka lakukan hanyalah meminta syafaat dan kedekatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana penghukuman Allah terhadap orang-orang tersebut, Allah hukumi mereka sedang beribadah kepada selainnya. Nah, Allah hukumi mereka sebagai para pendusta dan orang-orang yang ingkar. Jadi apa yang Anda lakukan, alasan yang Anda ucapkan, sawa'un bisawa, persis sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Enggak ngaku sedang ibadah kepada orang-orang mati tadi, tetapi pada hakikatnya yang Anda lakukan itu kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Jadi saya ulangi, kaidah kedua ini, orang-orang musyrik mengingkari bahwa tidak sedang beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Mereka ibadahnya kepada Allah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Az-Zumar ayat 3 dan Yunus ayat 18 bahwa yang mereka lakukan itu termasuk ibadah kepada selain Allah. Nah, ya, jadi tawassul kepada orang yang sudah meninggal, siapapun orangnya, orang soleh kah, ya, bahkan nabi sekalipun ketika ditawassulin termasuk kesyirikan, ya, meminta kepada orang yang sudah meninggal apapun jenisnya bentuknya termasuk kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Tetapi ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam hal tawassul. Tawassulnya ini dari kata wasilah, menjadikan perantara. Ada tawassul yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan jelas kepada orang-orang yang sudah mati atau kepada benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Ya. Namun tawassul yang diperbolehkan adalah seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kepada tawassul dengan nama-nama Allah boleh. Berdoa dengan nama-nama Allah, misal dengan nama Allah ya Al-Ghafur, kita katakan ya Ghafar wa ya Ghafur wa Zat yang memberikan ampunan, ighfirli, ampunilah aku. Ini kita bertawassul dengan nama Allah, boleh. Kita ingin rizki dengan menyebut namanya, bertawassul dengan nama Allah, ya Razzaq, wahai Zat pemberi rizki, urzukni, rizkikanlah aku, berikanlah kepada aku rizki, boleh. Ya, bertawassul dengan nama, dengan nama Allah. Nah, ya Wahab, wahai Zat yang memberikan, habli zuriatan sholihah, berikan aku keturunan yang sholihah, boleh tawassul dengan nama, Allah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebaik-baiknya doa adalah yang menyandingkan doanya dengan nama Allah. Seperti tadi, kita minta rezeki, bertawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Kita minta ampunan, bertawassul dengan nama Allah yang Maha Pengampun. Nah, ini tawassul yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh diperbolehkan. Sebagaimana kisah tiga orang pemuda atau tiga orang laki-laki yang terkurung di dalam goa, ya, tertutup pintu goanya sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amalan soleh mereka. Nah, salah satu di antara mereka mengatakan, ya Allah, aku mempunyai sepupu yang aku mencintai dia, dan suatu ketika dia membutuhkan kepadaku uang atau ingin meminjam uang dariku, akan aku beri, tetapi dengan syarat aku mengambil kehormatannya. Ya. Hakada bil makna, demikian secara makna. Lalu saat aku sudah duduk di antara, ya, maksudnya di kemaluannya tidak melakukan hal tersebut, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka aku tinggalkan dia karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka jika aku ikhlas meninggalkan perbuatan zina, perbuatan dosa tersebut karenamu, bukakanlah untukku, untuk kami pintu gua ini, terbuka sedikit. Nah, dikabulkan oleh Allah. Ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Kemudian laki-laki yang kedua mengatakan, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah renta, Dan aku selalu mengutamakan mereka, mendahulukan mereka dibandingkan anak dan istriku. Ya, hingga suatu ketika anak istriku dalam keadaan lapar, namun ayah ibuku belum meminum susu yang aku persiapkan untuk mereka. Jadi anak istrinya ini meminumnya dari apa? Dari air bekas sisaan orang tuanya. Jadi suaminya mendahulukan kedua orang tuanya. Nah, ya Allah, jika aku melakukan itu ikhlas karenamu, ya berikanlah kami jalan keluar. Terbuka lagi pintu goa tersebut. Sampai laki-laki yang ketiga, anak agak lupa tentang apa yang ketiga. Mungkin ada yang mengingatkan amal soleh apa yang dijadikan tawasul. Nah, tidak terbayang ya. Intinya bertawasul dengan amalan soleh diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, ketika terjadi kemarau, berkata bahwa ya amma Rasulullah, wahai paman Rasulullah, dahulu kami ketika terkena kemarau nastasqi bi Rasulillah, meminta doa ya agar Rasulullah berdoa kepada Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah berdoa dan Allah turunkan hujan. Nah, kemudian sepeninggal wafatnya Rasul, nastasqi bi ammi Rasulillah, kami meminta doa ya agar dipanjatkan doa melalui paman Rasulullah. Fasaqaina, maka kami pun diberikan hujan. Nah, jadi kepada orang soleh tidak mengapa. Misal kita berkata kepada Syekh, ya Syekh, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku istri yang solehah. Misal, nah, orang soleh masih hidup tidak mengapa. Tapi kalau sudah meninggal, hukumnya syirik meskipun dia seorang nabi. Nah, tidak boleh secara mutlak meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kembali ke permasalahan tadi, dalil tentang syafaat, ya, bahwa ternyata orang-orang musyrik zaman dulu mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal, agar orang yang sudah meninggal itu memberikan syafaat kepada mereka. Jadi mereka mengaku tidak sedang ibadah kepada mereka. Tetapi apa kata Allah? Wa ya'buduna min dunillah. Mereka ibadah kepada selain Allah. Allah hukumi mereka sedang ibadah kepada selainnya. Nah. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "Asy-syafa'atu syafa'atan." Syafa'at terbagi menjadi dua. Syafa'at terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'atun manfiyah, syafa'at yang tertolak atau yang dinafikan, yang tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syafa'atun musbatah, syafa'at yang ditetapkan, yang diizinkan, yang dibenarkan oleh syariat. Ya, jadi syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat manfiyah yang ditolak, yang tidak dibenarkan, dan yang kedua syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan dan diizinkan oleh syariat. Adapun syafaatul manfiyah, kata Syekh, makanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu manakala syafaat itu diminta dari selain Allah, ya, pada perkara-perkara yang mereka tidak mampu melakukannya kecuali Allah, ya, termasuk kepada orang-orang yang sudah mati, meminta syafaat kepada selain Allah yang mereka tidak mampu untuk memberikannya. Adapun dalil tentang syafaatul manfiyah, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 253. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang kepada kalian suatu hari, la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tawar menawar, tidak ada lagi syafaat. Kapan? Hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, ya sudah. Ya, tidak ada lagi jual beli dalam artian amalan soleh tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjadi hari kiamat. Dan taubat tidak lagi diterima ya ketika matahari sudah terbit dari barat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini dalil bahwa syafaat yang diminta dari selain Allah tertolak. Adapun asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang ditetapkan, yang diterima adalah allati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Boleh tidak kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad? Minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Ya. Mintanya ke Allah. Mintanya tetap ke Allah. Tetap ke Allah agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Nah, jadi redaksi atau ungkapan teksnya jangan ya Nabi Allah berikan kepadaku syafaatmu. Ini enggak boleh. Ya, ungkapan seperti ini, meminta syafaat seperti ini tidak boleh. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya minta syafaatmu, engkau orang soleh misalnya. Ya Zainal Abidin, engkau orang soleh, engkau hamba Allah yang bertakwa, aku minta syafaatmu. Ya Nabi Allah, engkau adalah Sayyid Waladi Adam, tuannya anak Adam, engkau adalah tuannya penduduk syurga. Ya, aku minta syafaatmu. Enggak boleh. Ya, mintanya ke Allah. Ya Allah, halalkanlah untukku syafaat Nabi Muhammad. Boleh, minta ke Allah supaya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Atau ya Allah, jangan kau haramkan untuk kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan yang benar di dalam meminta syafaat. Mintanya ke Allah agar Nabi Muhammad, agar para mujahid, agar orang-orang soleh memberikan syafaatnya kepada kita. Izin dulu sama Allah, memintanya kepada Allah. Karena syafaat semuanya milik Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidzni. Siapa yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Naam. Wa syafa'atu lillahi jami'a, dan syafaat semuanya milik Allah. Maka mintanya kepada Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita syafaatnya. Jangan langsung meminta kepada Nabi Muhammad, manggil-manggil namanya, berdoa kepadanya. Ini sama hukumnya kesyirikan. Taib, qala wa syafi' mukarram bi syafa'ah. Ya. Orang-orang yang memberikan syafaat dimuliakan dengan syafaat. Asy-Syafi'i ini yang memberikan syafaat atas izin Allah seperti Nabi Muhammad, ya, seperti para anbiya, para malaikat, para orang-orang soleh, ya, mereka mampu, ya, atas izin Allah memberikan syafaat saat Allah telah mengizinkan kepada mereka. Wal masyru' lahu huwa man radiyallahu qauluhu wa 'amaluhu ba'dal idzin. Wal masyru', adapun yang masyru' itu kita nih, yang meminta syafaat. Kita sebagai orang yang masyru', yang meminta syafaat, yang diberikan syafaat, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala meridhai orang tersebut. Nah, maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa syafaat itu mempunyai dua syarat. Syafaat mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama, izinnya Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Yang pertama, izinnya Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Nabi Muhammad diizinkan tidak oleh Allah memberikan syafaat? Diizinkan. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Di antaranya syafaatul uzma, ketika kita berkumpul di padang mahsyar, Nabi Muhammad, ya, yang akan meminta syafaat, meminta izin kepada Allah agar memberikan syafaat supaya kita semua manusia di tegakkan hisab. Ya, para malaikat, para mujahid, orang-orang soleh, mereka akan memberikan syafaat. Ini yang pertama, izinnya Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Maka kalau misalnya Allah tidak memberikan syafaat kepada orang tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk, tidak boleh meminta kepadanya. Misal Fir'aun, apakah disebutkan di dalam teks Quran ataupun hadis akan memberikan syafaat? Tidak, Fir'aun tidak bisa, tidak mendapatkan izin. Bahkan dia termasuk penduduk neraka, ya, tidak beriman kepada Allah. Nah, baik, jadi yang pertama izinnya Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, al-masfu', siapa yang dimasfu' ini? Izinnya Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Kalau yang pertama izinnya Allah kepada yang akan memberi syafaat, yang kedua izinnya Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Siapa? Yaitu ahlu tauhid dari kalangan orang-orang yang bermaksiat. Nah, jadi ada orang, mungkin kita muwahhid yang mengesakan Allah, ibadah kita hanya untuk Allah, tapi ya terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam maksiat, berbuat dosa. Dia ibadahnya hanya untuk Allah, tapi namanya manusia terjatuh ke dalam dosa. Dia berhak untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Nah, barakallahu fiik. Kita cukupkan dari pembahasan Al-Qawaidul Arba', kita lanjutkan kepada kitab Lum'atul Intiqad.